Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang sampai dengan detik kita hari ini masih memberikan kepada kita hidayah iman dan Islam serta ditanamkan dalam hati-hati kita kecintaan kepada sunnah an-nabawiyah. Maka sungguh berbahagialah mereka orang-orang yang masih bisa kokoh di atas sunnah dengan semakin dahsyatnya ujian yang Allah datangkan dikala mereka berupaya berpegang kepada sunnah. Adalah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa ya'dhumu ajrul jihad ma'ashiddatil ma'arid, dan semakin besar pahala orang yang bersungguh-sungguh di dalam memperjuangkan agamanya, berjihad di jalan Allah, ma'ashiddatil ma'arid, bersama dahsyatnya pertentangan ataupun ujian yang akan menimpanya. Dikala di masa-masa kelalaian seperti ini, yang Allah bukakan ke perhiasan-perhiasan dunia, yang Allah tampakkan di mata-mata kita, bagaimana keindahan dunia, tidak sedikit manusia yang tadinya ikhlas berpaling kepada dunia, tidak sedikit tadinya orang-orang yang kokoh di dalam dakwah, dikala berpaling tujuannya, akhirnya dia pun tergelincir dan menyimpang dari tujuan yang hak. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita untuk sabar duduk di majelis ilmu dengan berbagai kesulitan dan berbagai keadaan, yang mudah-mudahan ini semua menjadi sebuah barakallahu fikum pahala yang besar di sisi Allah bagi diri-diri kita. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini meneruskan pembahasan kita dalam dua kitab Bulughul Maram fi Hadithil Ahkam dan juga kitab Madarijus Sa'iyan barakallahu fikum Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin. Dan kita sebelum meneruskan akan mendengarkan hadis-hadis yang telah dihafal oleh anak-anak kita dalam pertemuan yang telah lalu. Maka tafadhalu Man hafizal hadis falyaqra qa'iman. Tafadhalu. Siapa yang hafal membaca hadis? Barakallahu fikum. Tayyib, kita telah membaca atau mendengarkan hadis yang dibacakan oleh anak-anak kita terkait dengan doa yang boleh dibaca di dalam sholat. Barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita masuk hadis berikutnya. Qala al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah wa an Wa'il Ibnu Hujr radhiyallahu anhu qala salaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum wa rahmatullah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis ini datang dari Wa'il Ibnu Hujr radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Beliau berkata, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa kana yusallimu an yaminihi, dan adalah beliau mengucapkan salam ke arah kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke arah kirinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Di dalam hadis ini sharih bahwasannya sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat padanya salam. Dan adalah para ulama, yakni jumhur ulama, menyatakan bahwasanya anna taslim ruknun min arkanis shalah. Bahwasanya taslim atau ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun salat. Dan inilah pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Di sana ada yang menyelisihi, yakni ta'ifatum minal fuqaha. Sebagian kelompok dari kalangan fuqaha, di antaranya adalah barakallahu fikum Al-Hakam, Hammad, serta Tsauri, serta Abu Hanifah ashabuhu. Mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwasanya anna taslim la yajib, ucapan salam tidak wajib, bal yajuzu lahul khuruj min salatihi bi fi'li kulli munafin laha. Akan tetapi boleh baginya keluar dari salat dengan melakukan perbuatan yang membatalkan salat. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah, walaupun seakan-akan berdalil dengan hadis, namun ternyata hadis tersebut setelah diteliti oleh para ulama hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif sehingga tidak ada dalil bagi mereka dengan dalil yang sahih. Maka dengan demikian hukum salam di sini adalah rukun daripada rukun-rukun salat. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan lafaz mengucapkan salam ke arah kanannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ke arah kiri assalamualaikum warahmatullahi. Maka diterangkan para ulama, di sana datang beberapa kaifiyah yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana bersalam atau mengucapkan salam ketika sholat. Datang beberapa riwayat diriwayatkan dengan hadis tadi dengan sanad yang sahih dari Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu. Naam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan salam ke arah kanan dengan lafaz yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ke arah kirinya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini salah satu kaifiyah. Berikutnya datang dalam hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh al-imamu Ahmad, Abi Ya'la dan Anas An-Nasa'i radhiyallahu jami'an serta yang lainnya. Abdullah ibnu Umar annahu su'ila an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa kanat. Beliau ditanya mengenai bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dahulu beliau lakukan. Maka beliau mengatakan qala Allahu akbar. Bertakbir. Kullama wada'a wa rafa'a. Setiap kali beliau wada'a turun dan setiap kali bangkit. Lafaz ini dijadikan dalil bahwasanya apabila seorang dalam salat hendak sujud tilawah disunahkan untuk bertakbir. Sebagian menyatakan tidak bertakbir, langsung sujud. Namun pendapat yang kuat wallahu a'lam bishawab adalah disunahkan untuk mengucapkan takbir sebagaimana itu yang dipilih oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ketika sujud tilawah membaca ayat sajdah maka Allahu Akbar, bangkitnya Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Mengangkat tangan atau tidak? Tidak mengangkat tangan. Cuma Allahu Akbar. Sudah, kembali ke semula. Barakallahu fikum. Maka dalam hadis ini, dalam riwayat Abdullah bin Umar, Allahu Akbar kullama wada'a wa rafa'a. Beliau mengucapkan Allahu Akbar setiap kali turun dan setiap kali bangkit. Summa yaqul, kemudian beliau mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi an yaminihi, Assalamualaikum warahmatullahi an yasarihi. Beliau mengucapkan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kiri. Barakallahu fikum. Ini hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian barakallahu fikum datang pula dari hadis yang lainnya yang semakna dengan hadis ini. Dari sahabat Ammar bin Yasir yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dibawakan oleh Syekh Fadilatul Syekh Mukbil rahimahullah dalam Jami'us Shahih mimma laisa fi shahihaini. Disebutkan di sana dengan lafaz yang serupa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini barakallahu fikum, ini kaifiyah yang kedua. Dibawakan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Di sana barakallahu fikum di dalam Fathul Bari beliau menyatakan walau iqtasara ala qawlihi assalamu alaikum ajza'ahu inda jumhurihim wali ashabi Ahmad fihi wajhan intaha. Barakallahu fikum. Kalau seandainya mencukupkan atas ucapannya Assalamualaikum, maka ini sudah sah menurut jumhur. Adapun menurut mazhab Hanabilah ada dua sisi. Sisi yang pertama boleh, sisi yang lainnya yakni lau tarokahu afdol. Kalau meninggalkan ini maka adalah afdol. Maksudnya hendaknya dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdasarkan ucapan Ibnu Rajab juga dalam kelanjutannya. Wa kana minas salaf man yaqulu fi taslimil ula Assalamualaikum warahmatullahi wa yaqtasiru fi tsaniyah ala Assalamualaikum. Wa ruwiya an Ammar radhiyallahu anhuma wa ghairihi. Waqad taqaddama hadis Ibnu Umar al-Marfu bi muwafaqati dzalika intaha. Al-muhim di sini terdapat beberapa kaifiyah, yaitu kaifiyah yang pertama dengan ucapan sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kiri. Berdasarkan hadis yang ada dalam bab ini, yaitu dari Wa'il ibn Hujur yang diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Yang kedua, dengan assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kiri. Maka ini yang masyhur dan ini yang dipilih oleh jumhur ulama berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar riwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah serta yang lainnya Al-Imam An-Nasa'i. Demikian pula datang dari hadis Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhum ajma'in yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Naam. Dan barakallahu fikum, yang ketiga adalah mencukupkan lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke sebelah kanan, assalamualaikum ini ke sebelah kiri. Yang mana ini datang riwayat dari Ammar ibn Yasir yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Naam barakallahu fikum. Mengenai hal tersebut beliau mengatakan annahu sallama an yaminihi wa shimalihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ini assalamualaikum warahmatullahi. Demikian afan barakallahu, yaitu mencukupkan assalamualaikum warahmatullahi. Ini diterangkan Ibnu Rajab rahimahullah. Naam. Yaitu hadis Ammar Ibn Yasir ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i. Naam. Hanya saja hadis ini diperselisihkan oleh para ulama karena di sana datang dari jalan Abdul Aziz Ad-Darwardi, dari Yahya, dari Amr bin Yahya Al-Mazini, dari Muhammad bin Yahya Ibn Hibban, dari pamannya Wasi Ibn Hibban. Naam. Maka di sana sanad ini sebagian menyatakan adalah sanad yang sahih. Naam, sebagian lain memberikan illah. Namun wallahu a'lamu bissawab, ini termasuk salah satu kaifiyah dari kaifiyah salat. Yaitu dalam salam. Berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan, assalamualaikum warahmatullahi kiri. Boleh assalamualaikum warahmatullahi kanan, assalamualaikum warahmatullahi kiri. Dan ini yang dipilih jumhur. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi kanan, assalamualaikum kiri. Naam, tiga. Yang keempat, iktasara mencukupkan assalamualaikum ke kanan dan itu sah menurut jumhur. Namun yang afdal wallahu a'lam bissawab menurut salah satu mazhab Hanabilah adalah ditinggalkan hal ini. Hendaknya dia imma assalamualaikum warahmatullahi yang ke, imma yang tiga tadi. Naam, yang sebelumnya. Naam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bissawab. Ini tentang kaifiyah salam di dalam sholat. Naam. Barakallahu fikum. Telah lewat. Naam. Yani barakallahu fikum. Ini adalah apakah perlu kita menolehkan wajah kita ke kanan dan ke kiri. Naam. Ketika mengucapkan salam. Maka jawabannya, kata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, kata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Mughni, yusannu an yaltafita an yaminihi fi taslimatil ula wa an yasarihi fi tsaniyah. Yaitu disunahkan untuk mengucapkan, untuk menolehkan wajah kita menengok ke kanan ketika salam yang pertama dan menengok ke kiri ketika salam yang kedua. Kama ja'ati sunnatu fi hadits Ibnu Mas'ud wa Sa'ad wa Wa'il ibn Hujr wa Jabir ibn Samurah wa ghairihum intaha. Sebagaimana telah datang dalam sunnah dari hadis yang banyak dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, dari satu Wa'il, dari hadis Wa'il ibn Hujr dan hadis Jabir bin Samurah serta selain mereka. Naam. Di antaranya hadis barakallahu fikum, yakni disebutkan di sana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salam, naam, an yasarihi an yamini wa an yasarihi hatta yura bayadu khaddihi. Naam, di dalam hadis Amr ibn Yasir disebutkan hatta yura bayadu khaddihi, sampai nampak putihnya pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti menunjukkan beliau menoleh. menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri, sehingga nampak betul putihnya pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berarti di sini adalah hendaknya seorang itu disunahkan untuk assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Nah, ini barakallahu fikum. Sekarang ini barakallahu fikum terjadi permasalahan-permasalahan yang banyak dalam salam. Naam, namun kita cukupkan demikian. Naam. Yani barakallahu fikum. Dan berikutnya insyaallah hadis tadi, insyaallah hadis apa? Hadis salam ini dihafal oleh anak-anak kita. Naam, hadis Wa'il ibn Hujur untuk dalam pembahasan yang akan datang. Wallahu taala ala wa'lamu bissawab. Naam, barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada kitab yang kedua. Naam. Kitab Manhajus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala. Berkata al-Imam Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan pada poin 116. Fa idza faragha min salatihi. Apabila beliau telah selesai dari sholatnya, maka istighfar salasan, beristighfar tiga kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian mengucapkan juga subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33. Wa yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir tamamul mi'ah. Naam. Dalam poin ini disebutkan mengenai azkar ba'das shalah, yaitu zikir setelah sholat. Maka di sini datang beberapa hadis yang akan datang insyaallah dalam kitab Bulughul Maram tentang zikir-zikir setelah sholat. Naam. Maka di sini diambil faedah hukmul adhkar akibat sholat, hukum membaca zikir setelah sholat. Di dalam sholat indaknya Ibrahim, Ibrahim Yadi. Nah, apa bedanya zikir dengan doa dalam sholat? Ini zikir, ini doa. Bagaimana antum membedakan? Naam. Ammar Kaliwinasu. Hah? Wallahu a'lam. Selanjutnya Pandu apa Najib? Najib. Nah. Kalau putih Najib, kalau hitam Pandu. Naam. Tayib. Topinya maksudnya, hah? Apa Jib? Insyaallah ya, di pondok kita ini hampir setiap generasi ada tau'am, ada yang kembar. Naam. Tayib, apa Cip? Berikutnya Hasan Husain, mana abinya? Insyaallah ya, yang kembar-kembar. Hasan mana Hasan? Hasan Husain mana? Duduk depan sini Husain, dan di luar atau Hasan? Hah? Khairan insyaallah. Naam. Apa bahasa Arabnya? Tau'am, yaitu orang yang kembar. Naam, khairan insyaallah. Tayib, siapa lagi yang gede? Yang enggak konsentrasi ditanya. Biar perhatian. Indak. Tayib. Yang Purwokerto, antum ya? Ya, antum. Apa bedanya zikir dengan doa? Wallahu a'lam. Daya Mas Fadil. Antum siapa? Es Fadil siapa? Kali, Mas Kali. Nah. Barakallahu fikum. Kalau dia masih dalam sebelum salam, itu doa. Kalau setelah salam itu zikir. Nah, telah lewat. Nah, tentang penjelasan doa istikharah. Nah, Tapi barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Hukmul adhkar akibat salah. Hukum zikir setelah salat. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab fil Fath rahimahullah, berkata al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, wa jumhuru ahli ilmi ala istihbabihi, bahwasanya mayoritas ahlul ilmi menerangkan adalah disunahkan untuk zikir setelah salat. Naam. Wa qad ruwiya an Ali wa Ibn Abbas wa Ibn Zubair wa ghairihim wa huwa qawlu Atha wa Tsauri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa ghairihim. Dan ini merupakan ucapan para ulama dari kalangan sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas dan Ibn Zubair serta yang lainnya. Dan di kalangan Tabi'in Atha bin Abi Rabbah Ats-Tsauri dan demikian dari kalangan Fudala Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad serta Ishaq Ibn Rahuya serta yang lainnya. Naam. Pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama. Naam. Wa khalafa fi ta'ifatun qalilatun minal kufiyyin. Naam. Dan menyelisih dalam hal ini sekelompok kecil dari kalangan orang-orang Kufah, yakni siapa? Dari kalangan mazhab Hanafi. Naam. Pengikut Imam Abu Hanifah. Naam. Ini menyelisihi bahwasanya zikir setelah salat tidak disunahkan, intinya sholat selesai ya sudah. Nah, ini, namun jumhur ulama menyatakan sunnah. Nah, ini barakallahu fikum. Ini zikir. Nah, tinggal doa. Ya, bagaimana berdoa setelah sholat? Nah, berdoa setelah sholat. Nah, qala di sini sebagian orang melakukan kebiasaan berdoa setelah sholat. Nah, apakah juga sunnah kalau zikir setelah sholat? Ya, zikirnya apa tadi? Istighfar 3 kali, tahlil, nah, dengan yang dicontohkan, kemudian bertasbih, bertahlil, bertasbih, bertahmid dan bertakbir serta bertahlil. Nah, nah ini cara tasbih, tahmid, takbir dan tahlil ini ada beberapa kaifiyah. Salah satunya 33 kali takbir atas apa tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir digenapkan 100 dengan tahlil. Nah, di antaranya adalah dengan barakallahu fikum bertakbir bertasbih 33 kali, bertakbir bertahmid 33 kali dan bertakbir 34 kali berarti genap 100. Di antaranya dengan menjamak subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, ini subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, ini sebanyak 25 kali. Dan datang dalam riwayat mencukupkan 10 10 10. Ini barakallahu fikum tentang khilaf tanawwu, bagaimana tata cara zikir yang dibaca Nabi. Mudah-mudahan kita akan melewati hadis-hadisnya. Nah sekarang hukum doa setelah sholat. Maka di sini barakallahu fikum diterangkan datang riwayat dalam riwayat Tirmidzi di nomor hadis 3499. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyu du'ai asma. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya doa apakah yang paling didengar oleh Allah? Faqala jawful lailil akhir. Beliau menyatakan doa yang dibaca di jawful lailil akhir, gelapnya malam akhir, malam terakhir. Ini sepertiga malam akhir. Naam, di masa gelap sunyi di mana Allah taala turun ke langit dunia. Yang kedua, dubur shalawatil maktubah. Jadi di dubur di akhir salat-salat maktubat. Salat-salat wajib. Hadis ini diterangkan para ulama. Naam. Setelah diteliti oleh para ulama, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, berkata Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar dalam Nataijil Afkar, dalam kitab beliau, lahu ilalun. Hadis ini terdapat padanya ilal, yakni penyakit-penyakit. Naam. Kecacatan-kecacatan yang menjadikan qadah celanya hadis tersebut. Nah, jadi di sini hadis tidak seperti yang pokoknya datang dari Rasul berarti hadis. Gih, itu hadis datang dari Rasul benar secara bahasa ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadis. Seluruh apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang hadis. Namun hadis itu ada derajatnya. Derajatnya sahih, apakah hasan ataukah dhaif? Dhaif ada sebabnya. Sebabnya ataukah keterputusan sanad atau pembawanya berpenyakit. Nah, ini barakallahu fikum. Rawi-rawinya bermasalah. Nah, maka dilihat, ataukah di sana dari sisi rawinya tidak bermasalah, sanadnya juga menyambung akan tetapi lafadznya apakah berselisih dengan riwayat yang lebih kuat atau tidak. Nah, nanti barakallahu fikum itu dalam pembahasan ilmu mustalah hadis. Maka dalam hadis ini, hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW ditanya tentang doa yang paling didengar, menjawab setiap akhir sholat fardu atau dubur di akhir setelah selesai sholat fardu. Maka hadis ini terdapat beberapa ilal. Yang pertama al-inqita, adanya keterputusan. Di mana Abbas ad-Duwari dalam tarikh sejarahnya meriwayatkan dari Yahya ibnu Ma'in. Ini menyatakan lam yasma' Abdurrahman ibnu Bas ibnu Sabit min Abi Umamah. Hadis ini datang dari Umamah, yang meriwayatkan adalah Abdurrahman ibnu Sabit. Ini tidak mendengar dari Abu Umamah. Berarti kalau begitu terputus. Naam, karena dia tidak mendengar. Saniyatuha, ilah yang kedua, An'anah ibnu Jurayj. Di sana ada ibnu Jurayj. Naam, ibnu Jurayj ini seorang rawi yang terkenal sebagai mudallis. Mudallis ini orang yang senang menyembunyikan sesuatu. Senangnya menyamarkan. Dia tidak mendengar seakan-akan mendengar. Gambaran mudallis, seorang rawi bertemu dengan seorang syekh atau imam atau guru. Dia hanya bertemu, mungkin salaman, yang jelas bertemu. Tiba-tiba dia pulang ke orang lain mengatakan, oh syekh fulan mengatakan demikian-demikian. Atau dari syekh fulan demikian-demikian. Atau sesungguhnya syekh fulan demikian-demikian. Maka dalam ilmu hadis ada bab an-anah. Dia meriwayatkan dengan an. Kalau yang bicara ini rawi yang mudallis, senang menyamarkan hadis, maka jadi penyakit. Atau anna, sesungguhnya. Kalau yang meriwayatkan adalah dengan model seperti rawi yang dia itu mudallis, maka jadi penyakit. Nah, di sini adalah Ibnu Jurayj yang dia itu dikenal sebagai mudallis, meriwayatkan dengan sihoh an-anah. Dengan an-an. Berarti perlu diteliti. Berarti dari jenis keterputusan. Salisatuha, yang ketika syudud, lafadznya menyelisihi lafadz yang lebih sahih. Sehingga dengan demikian diterangkan para ulama, adapun lafadz yang mahfud, lafadz yang terjaga, yang itu sahih adalah sampai dengan lafadz jawful laylil akhir. Doa yang paling didengar adalah seperti yaitu di gelapnya malam terakhir. Adapun tambahan duburo salawatil maktubat, ini syadzah kata para ulama. Yaitu tambahan yang menyelisih riwayat-riwayat yang sahihah yang lainnya. Dengan demikian, kata beliau bahwasanya dengan hadis ini berarti kita mengetahui hadis tersebut adalah tidak sahih. Hadisnya tidak sahih yang menerangkan doa yang paling didengar setelah sholat fardu adalah diantaranya setelah selesai sholat fardu. Maka ini tidak sahih. Namun sebagian ulama mereka berdalil dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya di sana disunahkan. Namun kalau melihat dari sisi kesahihan hadisnya, hadisnya tidak sahih. Sehingga di sini marilah kita dengarkan nukilan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid ke-22 halaman 512 dan setelahnya. Beliau menyatakan wastahabba ta'ifatun ukhra min ashabi Syafi'i wa ghairihi, dan sebagian dari ashabu Syafi'i yaitu Syafi'iyah dan yang lainnya mereka memandang disunahkannya addu'a akibat salawatil khamas, berdoa setelah salat lima waktu. Ini madhab Syafi'iyah. Wa kulluhum muttafiqun, seluruhnya orang yang bermadhab Syafi'i, ingat, orang yang bermadhab Syafi'i semuanya sepakat. Mereka memandang disunahkan berdoa setelah sholat fardu. Namun mereka sepakat, mengambil kesepakatan. Kalau tadi disunahkan atau tidak dalam madhab Syafi'i doa setelah sholat fardu, terjadi khilaf. Sebagian berpendapat sunnah, sebagian tidak. Namun mereka sepakat. Apa kesepakatan mereka? Anna man taraka du'a'a lam yungkar alaihi. Orang yang tidak berdoa itu tidak diingkari. Justru kesepakatan yang mereka ambil, ketika tidak berdoa setelah sholat fardu itu tidak boleh diingkari. Nah, ini kesepakatan mereka. Nah, waman angkaro alaihi fahuwa mukhti'un bittifaqil ulama. Kesepakatan kedua, orang yang mengingkari, orang yang tidak berdoa setelah sholat fardu, ini dia keliru dan salah menurut kesepakatan ulama. Inilah. Nah. Ini barakallahu fikum. Nah. Fa inna hadza laisa ma'murun bihi. Maka sesungguhnya berdoa setelah sholat fardu tidaklah diperintahkan. La amro ijab wala amro istihbabin fi hadzal mautin. Tidak dengan perintah yang mewajibkan, tidak pula dengan perintah yang sifatnya anjuran, yang itu sunnah di tempat ini. Naam. Artinya tidak ada perintah yang Nabi memerintahkan dengan anjuran, ataupun dengan hasungan, ataupun dengan arahan, ataupun perintah yang harus sehingga wajib. Naam. Wal mungkar ala tariki ahakku bilingkari minhu. Naam. Wal mungkiri ala tariki ahakku bilingkari minhu. Sehingga mengingkari, menyalahkan orang yang menyalahkan orang yang meninggalkan doa setelah sholat, ingat kalimatnya, wal mungkir, mengingkari, menyalahkan alaman tariki, nam aku bilingkari minhu, mengingkari orang yang mengingkari orang yang meninggalkan doa setelah sholat, ini adalah lebih pantas untuk kita katakan dia mungkar. Dia mengingkari orang yang meninggalkan sholat. Oh, ini mungkar antum berarti. Kenapa? Karena mengingkari sesuatu yang tidak ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini barakallahu fikum. Balil fa'ilu ahaku bilingkar. Bahkan orang yang melakukan doa setelah itu dialah yang pantas diingkari. Kenapa? Karena lah mana dasarnya anda? Dasarnya hadis, Nabi ditanya doa mana yang paling didengar setelah sholat fardu. Hadis tersebut syad, hadis tersebut banyak ilah yang lainnya, adanya inqita, nam, adanya apa namanya an-anah seorang mudallis Ibnu Jurayj dan yang lainnya. Nam. Nah, dari sini mulai, iya, pantesan orang pada enggak suka ilmu jarh wa ta'dil. Ya. Kenapa? Karena kan dibahas seperti, ketahuan ternyata hadis ini tidak benar. Nah, ini mulai. Nah, pantas kenapa orang tidak menyukai pembahasan seperti ini, terutama mereka golongan orang-orang yang berpenyakit. Nah, fa innal mudawamata ala man lam yakun an lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yudawimu alaihi fi shalawatil khams laisa masyru'an bal makruh. Kata Syekh di sini, beliau menetapkan sebuah kaidah yang penting. Kaidah penting kata beliau, fa innal mudawamata ala man lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yudawimu alaihi fi shalawatil khams laisa masyru'an bal makruhun, kata beliau. Naam. Fa innal mudawamah, maka sesungguhnya kontinu dan terus-menerus melakukan suatu perbuatan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya secara kontinu dalam sholat lima waktu, ini bukanlah termasuk bagian dari syariat. Bal makruh, bahkan sesuatu yang diingkari. Nah, Ingat kata beliau, mudawamah ala malam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yudawimu alaihi fi shalawatil khams laisa masyru'an bal makruh. Kata beliau, seorang yang kontinu terus-menerus melakukan suatu perbuatan dengan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya secara kontinu. Naam, maka ini dalam salat lima waktu, naam, maka melakukannya adalah apa namanya? Bukanlah tidak disyaratkan bakal merupakan sesuatu yang makruh, sesuatu yang dibenci. Naam. Barakallahu fikum. Ini hukum asal. Jadi tidak ada perintah yang wajib, tidak ada perintah sunnah untuk kita selalu berdoa setelah sholat wajib. Muncul, bagaimana kalau kadang-kadang berdoa? Nah, boleh tidak? Maka beliau mengatakan selanjutnya, walau da'al imamu wal ma'mumu ahyanan aqibas sholat li amrin arid. Nah, kalau seandainya imam dan makmum kadang-kadang berdoa setelah sholat lima waktu li amrin arid karena ada sesuatu urusan yang sifatnya insidental. Nah, maka bagaimana? Lam yu'adda hadha mukhalifan di sunnah. Tidak dianggap ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena ada kebutuhan. Nah, kalladhi yudawimu ala dhalika. Nah, berbeda dengan orang yang dia itu terus-menerus melakukannya, maka dia menyelisihi sunnah. Wallahu a'lamu bishawab. Naam. Ini barakallahu fikum. Adapun doa istikharah, seandainya dibaca setelah sholat, maka itu tidak termasuk jenis ini. Karena itu dalam keadaan apa? Ahyanan, ya, tidak terus-menerus. Nah ini, wallahu a'lamu bishawab. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang hukum zikir setelah sholat. Naam. Tinggal di sana, insya Allah kita masih dalam bab ini, dalam pembahasan berikutnya tentang atau kita sempurnakan sekarang, sedikit menambahkan, yaitu raf'us shaut bidzikir. Bagaimana seandainya kita mengangkat suara dengan zikir? Ingat, mengangkat suara bukan jama'i, bukan bersama-sama. Namun dia bersuara, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, ini bagaimana? Bukan berjamaah ya, bukan berjamaah, namun mengangkat suara. Maka di sana diterangkan para ulama adalah terjadi khilaf. Zahaba ba'du ahlil ilmi ila raf'i sawti bidzikri aqibas shalah. Sebagian ahlul ilmi berpendapat hendaknya kita mengangkat suara setelah sholat. Wastadallu bihadis Ibn Abbas fi sahihaini. Mereka berdalil dengan hadis Ibn Abbas dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang mengatakan inna raf'a shauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir ketika manusia selesai dari salat fardu ini dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi di zaman Nabi mengangkat suara. Naam. Bahkan beliau mengatakan kuntu a'rifu inqita'a salati Rasulillah bitakbir. Bahkan kami bisa tahu kalau Rasulullah telah selesai sholat yang fardu dengan mendengar suara takbir dari beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti menunjukkan mengangkat suara. Nah, ini barakallahu fikum. Demikian pula berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Mughirah Ibn Syu'bah dan juga yang semisalnya dari Ibn Zubair. Dan juga hadis Thauban, nam, dan yang lainnya, nam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana yaitu barakallahu fikum juga mengangkat suara. Nam, juga mengangkat suara barakallahu fikum. Nam, dalam hadis Mughirah bin Syu'bah disebutkan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam setiap, ya, dalam setiap sholat fardu setelahnya, yaitu dalam selesai sholat fardu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, bagaimana para sahabat bisa tahu secara zat ucapan Nabi ini? Tentunya karena mendengar. Tentunya karena mendengar. Nah, sehingga dengan demikian mafhum dari hadis ini beliau membacanya dengan suara. Ini pendapat pertama sebagian para ulama. Bagaimana jumhur? Naam, dhahaba jumhurul ulama ila annal afdal israr bidzikr. Berpendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, hanya saja yang afdal adalah lirih dengan zikirnya. Lirih dengan zikirnya. Naam. Mana dalilnya jumhur? Keumuman firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarru'an wa khufyah. Maka berzikirlah pada Rabbmu dalam jiwamu tadarru'an dengan mendep-dep wa khufyah dan lirih-lirih. Naam. Ini barakallahu fikum. Kemudian waqalu ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan dunal jahri bil qaul. Maka serulah, berdoalah kepada Rabbmu dengan mendep-dep, artinya memelas, merendahkan dirinya serta khufyah dengan cara lirih-lirih. Nah, dengan cara khufi. Nah, tidak keras-keras, tidak dengan suara keras. Ini keumuman ayat dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam liman jahara bidzikri min ashabihi, ketika mendapatkan ada seorang mengeraskan suaranya dengan zikir dari sahabatnya, beliau mengatakan innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Sesungguhnya kalian tidaklah berdoa kepada zat yang asam, yang dia itu tuli, wala ghaiba, dan tidak ghaib. Namun innaka tad'u sami'an basira. Nah, engkau berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, beliau mengatakan arbi'u ala anfusikum. Lirih-lirihlah dalam doanya. Cukup didengar diri kalian saja. Naam. Sehingga di sini barakallahu fikum, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, dzukira an Ahmad nususun tadullu ala annahu yujhar bi ba'd dzikr wa yusarru ad-du'a. Naam. Wa yusirru ad-du'a. Naam. Wa hadha huwal athar. Naam. Disebutkan dari Imam Ahmad beberapa nas yang menunjukkan kadangkala menjaharkan sebagian zikir dan melirihkan doa. Naam. Misalnya selesai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Misalnya, naam. Tidak mengapa seperti itu, atau semuanya lirih. Atau semuanya jahar kadang-kadang. Boleh, boleh itu semua. Namun yang diingat adalah jama'i, dengan berjamaah. Naam. Dengan berjamaah atau dengan dipimpin satu imam dan yang lainnya, ini yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada asal dalam kaifiyah zikir. Naam, wallahu a'lamu bissawab. Ini yang mudah kita ambil menyempurnakan pembahasan tentang zikir insyaallah, dan kita akan masuk pada pembahasan yakni salat-salat tatawu, salat sunnah dalam pembahasan yang akan datang insyaallah, dan kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan diberikan istiqomah di atas agama ini, serta mudah-mudahan selalu diberikan ke taufik untuk bisa beramal soleh sesuai dengan tuntunan yang hak di atas keikhlasan. Amin. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.